السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk bisa kembali melanjutkan talabul ilmi syar'i kita yang mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Azza wa Jalla mengangkat bencana dan musibah dari kita semua. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan ini adalah khalisah liwajhil karim, murni ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan syarah dari i'tiqad a'immatul hadith yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya mengikuti jalan Allah azza wa jalla dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kita belajar akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita akan masuk pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di antara usul prinsip iman dan arkanul iman, yaitu qala Abu Bakar al-Isma'ili rahimahullah wa rusulihi. Yaitu al-imanu bil-rusul alaihimus salatu wassalam. Mengimani para anbiya, mengimani para rasul. Ini merupakan akidah, i'tiqad madhab atau i'tiqad ahlul hadith, a'immatul hadith. Qala rahimahullah wa rusulih, beriman kepada rasul. Ini bagian dari akidah, ya, berkaitan dengan kerasulan dan kenabian. Ar-rusul jama' dari kata rasul, yang berarti mursal, yang dikirim, yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini maksud rasul di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashari wa umira bitablighihi. Seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla serta diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Keperluan manusia, kebutuhan manusia kepada para rasul lebih di atas segala-galanya. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul merupakan perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah pembimbing-pembimbing kita dalam beragama. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan, walaysat hajatu ahli al-ard ila rasuli kahajatim ila syamsi wal qamar. Keperluan manusia kepada para rasul atau keperluan. Walaisat hajatu ahlil ardh ila rasul. Ya. Tidaklah keperluan manusia kepada rasul seperti keperluan mereka kepada matahari dan bulan. Kebutuhan manusia kepada rasul tidak sama seperti kebutuhan manusia kepada matahari dan bulan. Kebutuhan kepada angin, keperluan kepada hujan. Tidak sama juga seperti keperluan manusia kepada penunjang kehidupannya. Tidak juga sama seperti keperluan mata kepada cahaya, badan kepada makanan dan minuman. Tapi lebih dari itu keperluan kita, kebutuhan kita kepada Rasul. Lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Keperluan kita, kebutuhan kita kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana tidak? Antara kita dengan Allah, antara kita dengan Sang Pencipta itu, yang menjadi perantara kita, yang menjadi pembimbing kita adalah para anbiya alaihissalatu wassalam. Sehingga kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah Azza wa Jalla. Mereka merupakan dubesnya, duta besarnya, dutanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga beliau mengatakan, wala baqa'a li ahli al-ar illa ma damat athar rusul mawjudah fihim. Penduduk bumi akan tetap selama ada bekasnya, pengaruhnya para rasul di tengah-tengah mereka. Jikalau sudah tidak ada ajarannya para rasul di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla akan hancurkan alam semesta ini di bawah maupun di atas, dan Allah segerakan kiamat. Kalau tidak ada pengaruhnya para nabi, sudah tidak ada agamanya dan ajarannya para nabi alaihissalatu wassalam, Allah segerakan kiamat. Subhanallah. Demikian juga beliau mengatakan, walau walar risalatu, andai kata tidak ada kerasulan, atau andai kata tidak ada kerasulan, lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi'i wadh-dharri fil ma'ashi wal ma'ad, maka akalnya tidak akan tahu mana perincian-perincian yang bermanfaat dan yang mudarat urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau bukan dengan sebab kerasulan disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan masalah kerasulan ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang pilih. Bukan semua maunya kita. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, Allah yastafi minal malaikati rusula. Allah pilih dari malaikat itu rasul. Wa minan nas. Demikian juga Allah Azza wa Jalla pilih dari manusia ini rasul. Bukan pilihan manusia. Allah yang punya pilihan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mulhid, orang-orang zindiq, ya, dari gulat, sufiyah, dan yang lainnya. Demikian juga akidahnya Yahud. Bahwasanya kenabian itu adalah bisa menjadi pilihan manusia katanya. Subhanallah. Maka itu sebenarnya ada anbiya sughra dan anbiya kubra. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, وَيَكْفِي فِي فَضْلِهِمْ وَشَرَفِهِمْ, cukuplah tentang keutamaan mereka dan kemuliaan mereka. Allah istimewakan mereka dengan wahyu. Allah kasih mereka ucapannya langsung. Allah Azza wa Jalla titipkan mereka amanat dengan menjadikan mereka utusan Allah, dengan menjadikan mereka perantara antara hamba-hambanya dengan Allah. Allah istimewakan mereka dengan berbagai macam karamah, kemuliaan, penghormatan, pengagungan. Ada yang dijadikan sebagai khalil, kekasihnya terdekat. Ada yang langsung diajak bicara tanpa perantara. Ada yang ditinggikan posisinya di atas para nabi. Dan Allah tidak jadikan jalan untuk sampai kepada Allah kecuali harus dengan jalur mereka. Enggak ada pilihan. Enggak ada jalan pinggir, jalan bypass, enggak. Hanya satu jalan saja pilihan kita, yaitu dengan jalurnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan tidak ada jalan kita masuk surga kecuali kita harus nimbrung di belakangnya. Dan tidak ada satupun dimuliakan dari makhluk ini kecuali melalui tangan-tangan mereka. Bagaimana tidak? Para rasul paling dekat kepada Allah. Para rasul paling tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah. Para rasul paling dicintai oleh Allah dari makhluk-makhluk yang ada. Para rasul adalah manusia yang paling mulia di antara makhluk yang ada. Maka secara umum, kebaikan dunia dan akhirat akan didapat oleh seorang hamba melalui tangannya para anbiya dan para rasul. Dengan para nabi kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan benar. Dengan para nabi kita bisa taat kepada Allah dengan benar. Dengan para nabi kita bisa menjadi hamba yang benar. Dengan para nabi kita bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Maka sebagaimana kerasulan dan kenabian pilihan Allah, maka dipilihnya ya kita mengikuti para nabi dan para rasul. Ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah pemilihan secara khusus Allah pilih dari manusia ini rasul. Rasul enggak ada jinnya. Yang jadi jinnya rasul tetap manusia seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendakwahi para jin? Dan bagaimana para jin mendengar ucapan beliau ketika membaca Al-Qur'an? Wa israfna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Kami giring, kami bawa kepadamu beberapa orang jin mendengarkan Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, telah didengar oleh sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Baik. Jadi rasul ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari manusia. Tidak Allah Azza wa Jalla pilih dari para jin. Yang ada di kalangan jin hanya pemberi peringatan saja. Sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah, wakhtalafu, berbeda pandangan para ulama, hal yakunu fil jinni rusul, apakah ada jinnya para rasul? Wal aktsarun, pendapat paling banyak tidak ada rasulnya para jin itu dari kalangan mereka. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu illa rijalan, melainkan laki-laki. Kami wahyukan kepada mereka dari penduduk-penduduk negeri, dari min ahli al-qura. Oleh karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri At-Tabi'i Al-Jalil mengatakan, lam yab'atsillahu nabiyan min ahli al-badiyah. Allah Azza wa Jalla tidak kirim nabi itu dari orang badui, tapi dari orang kota. Wala minal jinni wala minan nisa, tidak pula dari jin, tidak pula dari wanita. Maka Allah memilih manusia ini adalah pilihan khusus, dan dipilihnya lagi laki-laki bukan perempuan. Maka Allah tidak pernah mengirim rasul perempuan. Maka sungguh aneh kalau ada perempuan mengaku dirinya menjadi nabi. Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah, ya, kemudian Sijah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, la taqumu as-sa'ah, tidak akan tiba kiamat, hatta yub'ats dajjalun kadzabun, sampai Allah Azza wa Jalla membangkitkan para pendusta, para pembohong, qaribun min thalathin, hampir 30 jumlahnya para pembohong, para pendusta itu. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya menganggap dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di antara mereka ya, sebagaimana kita sebutkan, ada beberapa yang perempuan. Mana dia? Musailamah al-Kadzdzab, Aswadul Ansi, ya, Tulaihah begitu, dan Sijah. Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah dan Sijah. Ini dia mengaku dirinya para nabi dari kalangan para wanita. Allahul Musta'an. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla katakan dalam suratul Anbiya ayat yang ketujuh, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّهِ إِلَيْهِمْ. Tidaklah kami mengutus Rasul-Rasul sebelummu melainkan laki-laki yang kami wahyukan. Jadi wanita tidak ada menjadi nabi. Maka Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah wa ta'ala mengatakan, أَجْنَ أَيْ جَمِئَ الرُّسُلْ. Tentang ayat yang tadi, semua para rasul, alladzina taqaddamu, yang terdahulu, kanu rijalan minal bashar, laki-laki dari manusia. Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad al-Amin, mengatakan, yufhamu min hadhil ayat, dari ayat-ayat ini bisa dipahami, anna Allah lam yursil imra'ah qad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengirim perempuan pun. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di mengatakan, wa fi hadhil ayat dalilun, di dalam ayatnya ada bukti, ala annan nisa laisa minhunna nabiyyah, tidak ada wanita itu nabi. La Maryam wala ghairuha, Maryam pun tidak, maupun yang lainnya. Karena Nabi mengatakan illa rijala, kecuali laki-laki semuanya. Namun tentunya likulli jawadin kabwa, setiap kuda balap, kuda pacu itu ada saja ketergelincirannya. Ada ulama-ulama besar tergelincir dalam bab ini. Mereka ya berprasangka bahwasanya Maryam itu nabi. Demikian yang lainnya. Seperti contoh Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wassahih anna Maryam nabiyah. Yang benar adalah Maryam itu nabi. Karena Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadanya melalui malaikat sebagaimana diwahyukan kepada nabi-nabi yang lain. Dan sepertinya Al-Imam Al-Bukhari condong kepada pendapat ini. Ya, sebagaimana dalam Kitabul Anbiya dalam bab wa idz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan dipilih engkau di atas wanita-wanita yang ada di alam semesta ini. Hai Maryam, patuhlah engkau kepada Allah dan bersujudlah dan rukuklah." Itu tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dikatakan Maryam berkata kepada para malaikat. Malaikat berkata kepada Maryam seperti wahyu ini. Nah, penjelasannya wassawab, yang benar, anna hadzal istifa li Maryam huwa al-ikhtiyar li ta'ah. Allah memilih Maryam ini adalah dipilih untuk taat. Kenapa? Karena dia melahirkan seorang anak tanpa seorang suami. Bukan artinya memilihnya menjadi rasul, bukan juga memilihnya menjadi nabi. Ya, adapun wahyu yang disebutkan dalam ayat itu, i'lamun khas, pemberitaan khusus. Bukan itu wahyu kerasulan. Karena ya, pemberitaan seperti ini didapatkan juga oleh Nahl. Oleh apa? Oleh ya, tawon. Tawonnya madu. Ya. Apa sekarang apa kita mengatakan gara-gara ada wahyu kepada tawon, tawon itu menjadi nabi? Ini namanya pemberitaan khusus, pemberitaan spesial. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 68? Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Allah wahyukan kepada tawon itu supaya menjadikan pegunungan-pegunungan itu tempat untuk membuat sarang, sarang lebah. Maka kalau mau cari lebah, cari di pegunungan. Wa auha, diwahyukan. Sekarang kalau kita mengatakan gara-gara ada kata wahyu, apakah dengan sebab itu dikatakan dia seorang nabi, berarti ternyata tawon-tawon ini adalah nabi semua atau rasul semua. Kan jawabannya tidak. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya wanita itu ada menjadi nabi bergantung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kamula minar rijali kathir. Laki-laki itu yang sempurna akalnya banyak, walam yakmul min nisa illa Asiyah imratu Firaun. Dan tidak ada yang sempurna kecuali Asiyah istrinya Firaun. Wa Maryam bintu Imran, Maryam bintu Imran. Ya. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Keutamaan Aisyah di atas wanita yang lain seperti keutamaan tharid di atas makanan yang lain. Di sini kesempurnaan di sini dari jenis wanita yang ada, bukan kesempurnaan dia menjadi nabi. Nah, kerasulan itu pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pilih juga ya dari manusia, tidak dari malaikat, dan dipilihlah dari laki-laki. Nah, ada pula Allah Azza wa Jalla pilih khas li ba'd rusul ala ba'd. Allah spesialkan sebagian rasul di atas rasul yang lainnya. Dipilihlah dari para nabi itu ulul azmi yang jumlahnya 5. Dipilihlah dari ulul azmi itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 253, tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul, faddalna ba'dhum ala ba'd. Kami lebihkan sebagian mereka di atas yang lainnya. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada langsung diajak berbicara oleh Allah, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan diangkat sebagian derajat mereka di atas yang lainnya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 55, Allah berfirman, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd." Sungguh kami telah lebihkan sebagian nabi di atas yang lainnya. "Wa ataina Dawuda Zabura." Dan kami berikan Dawud itu Zabur. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Allah melebihkan sebagian nabi di atas yang lainnya. Dan bagaimana Allah memilih para anak dari para nabi itu ulul azmi. Dialah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an dalam satu ayat dalam suratul Ahzab ayat yang ketujuh, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum." Ketika kami ambil perjanjian dari para nabi. Dan darimu ya Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan kami ambil perjanjian yang berat dari mereka. Maka ayat ini menunjukkan bagaimana kemuliaan mereka di atas yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan pengambilan janji atas para nabi secara umum, kemudian dikhususkan penyebutannya yaitu para ulul azmi. Ini namanya atful khas alal am. Ya. Ini menunjukkan bukti maziyah, keistimewaan bagi mereka, tidak untuk yang lainnya. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dzikrul khas ma'al am, disebutkan yang khusus bersama yang umum dengan banyak sebab. Terkadang likaunihi lahu khasiyah, karena punya keistimewaan tidak dimiliki oleh yang lainnya, sebagaimana Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tekad al-azm yang Allah istimewakan para nabi yang lima itu apa? Apa kata beliau? Al-azmul ladzi madahallahu bihi khiyar khalqi. Tekad yang dengannya Allah Azza wa Jalla ya, memuji pilihan-pilihannya. Itu apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana, atau bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Apa itu? Quwwatul iradah wa jazmuha 'alal istimrar 'ala amrillah. Tekad yang kuat dan bulat untuk terus berjalan di atas perintah Allah. Wal himmah, semangat allati la tani wa la taftur fi talabi ridwanillah, yang tidak pernah luntur, tidak pernah koyak untuk terus mencari ridha Allah. Punya tekad yang terus. Jadi tidak datang sekali, hilang sebulan. Tidak. Tapi terus, maju tak gentar, membela yang benar. Ini makna ulul azmi. Wa husnu muamalatih, dan keindahan muamalahnya, perilakunya. Wa tautinin nafs ala adami taqsir fi syai' min huquqillah, dan ya, mengikrarkan diri, membiasakan diri untuk tidak mengurangi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, Allah mencela Adam atau menegur Adam karena tidak terus-menerus di atas perintahnya. Ya, Adam tertipu terhadap musuhnya karena memakan pohon yang Allah Azza wa Jalla telah ambil janji darinya untuk tidak memakannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya walam najid lahu azma. Allah Azza wa Jalla katakan, walaqad ahidna ila adama min qablu, kami sudah ingatkan dan kami ambil janji dari Adam sebelumnya. Fanasya, tapi lupa akan janji tersebut. Walam najid lahu azma, dia pun tidak punya tekad. Tekad membara, tekad baja yang terus menerus, tidak pernah kendor dan tidak pernah luntur sama sekali. Maka orang punya semangat yang kendor, luntur, lebur. Ini meniadakan kesempurnaan tekad. Oleh karena itu, ulul azmi ini tidak diberikan kecuali yang mencapai derajat yang tinggi dalam segala keutamaan dan kemuliaan. Kemudian di antara bukti yang menunjukkan keistimewaan mereka di atas yang lainnya, itu perintah Allah Azza wa Jalla bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontoh mereka. Jadi Allah perintahkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar yang kau ya Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Yaitu nabi-nabi yang bertekad kuat terus-menerus di atas ketaatan, baiknya muamalah mereka, ya, kemudian menanamkan pada diri mereka untuk tidak mengurangi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Maka disifati ulul azm, tidak disifati kepada nabi yang lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan mereka. Dan tentu yang paling utama, paling mulia dari ulul azmi ini, berdasarkan dalil nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Wa amma qissatu Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ghairihim salatullah salamu alaihim, fatilka 'azam." Kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan yang lainnya itu adalah kisah yang sangat agung. Wal waqi' fiha min al-janibain. Yang hal tersebut didapatkan dari dua sisi. Pertama, apa yang mereka lakukan berupa dakwah tauhid, menampakkan Islam, menampakkan ayat-ayat Allah, perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, melawan para pendusta, sabar atas gangguan mereka. Hu a'zam indallah. Itu lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Okay, karena dengan sebab itu mereka lebih utama dari Yusuf salawatullah wassalamu alaihi. Kesabaran mereka, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, jauh lebih besar dari kesabaran Yusuf alaihi salatu wassalam menghadapi wanita-wanita yang ada di Mesir tersebut. ibadahnya jauh lebih besar. Ketaatan mereka, takwa mereka, sabar mereka lebih besar daripada kesabaran dan ibadah dan ketakwaan Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka mereka ulul azmi yang Allah azza wajalla istimewakan penyebutan mereka. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa mink, ketika kami ambil janji dari para nabi dan dari engkau ya Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa bin Maryam. Kemudian dalam suratul Baqarah, ya. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum ad-din ma wassa bihi Nuh. Allah syariatkan kalian agama seperti apa yang diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan Ibrahim, Musa, Isa, aqimuddin, tegakkan Islam, wala tatafarraqu fi, jangan kalian pecah belah di dalamnya. Maka para ulul azmi ini, inilah rasul-rasul yang didatangi oleh kaum mukminin kelak di padang mahsyar supaya mereka berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mereka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mencontoh mereka. Nabi kita disuruh untuk mencontoh mereka dalam kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi min rusul wa la tasta'jil lahum. Sabar yang kau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi itu dari kalangan para rasul, jangan tergesa-gesa. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan yang paling tinggi kedudukannya para rasul itu ulul azmi, yang tersebut dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 13 yang tadi. Mereka adalah tabaqatul ulia, tingkatan paling tinggi dari kalangan makhluk ini. Seputar mereka syafaat itu bergulir sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan datangi Adam, Adam enggak sanggup, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu telah datang dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan khusus pada sebagian nabi-nabi. Tentu keutamaan mereka masih di bawah keutamaannya ulul azmi. Contoh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah azza wa jalla tentang Idris? Wa rafa'nahu makanan 'aliyan, dan kami tinggikan tempatnya di tempat yang tinggi. Kami angkat tempatnya di tempat yang tinggi. Dalam surat Maryam ayat 57. Demikian Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya, maknanya adalah kami tidak pernah memberikan yang semisal dengannya sebelumnya. Maka ini adalah kabar gembira akan kesempurnaannya. Bagaimana beliau bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Dia telah mengalahkan, melebihi nabi-nabi sebelumnya. Ya, tetapi tentu ini keumuman, pasti ada pengkhususan. Maka dikhususkanlah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nuh alaihimussalatu wassalam, yang jelas bahwasanya ulul azmi ini jauh lebih afdal dari Yahya. Demikian juga Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, dia seorang nabi, dia seorang raja. Allah azza wajalla jawab doanya dan Allah azza wajalla berikan dia kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabb, ampunilah aku. Berikanlah aku kerajaan yang tidak pantas atau tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Maka Nabi Sulaiman adalah seorang raja, seorang nabi. Dia bisa berbuat sesukanya. Tapi karena kesempurnaannya, tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan dan keadilan. Tentu berbeda ketika seorang nabi dan hamba seperti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemauannya tidak semena-mena, tetapi kemauannya harus mengikuti kemauan Allah azza wa jalla. Dia tidak akan berbuat kecuali dengan perintah, dia tidak akan meninggalkan kecuali dengan perintah. Itulah diri nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Dan pembahasan kita dalam hal ini masih panjang lebar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu tentang hal ini dengan mengkaji kitabnya para salaf ini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami ingatkan bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811-390110. Jangan lupa pula untuk di-share, dibagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, agar lebih bermanfaat dan kita mendapat bagian dari mandalla ala khairin. Siapa yang menunjuki suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan dan mengerjakan kebaikan tersebut. Baik, silakan bagi para pemirsa ya, yang ada pertanyaan. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Apa? Hukum hormat kepada bendera. Itu saja. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, halo. Ulangin. Ulangin pertanyaannya. Muhammad Ibrahim Musa kalimuhu Kaisa Banuhin Hubul Azri Fa'alamu. Bila dikit yang lunak penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Di tengah-tengah kajian Ustaz tadi, Ustaz mengatakan Nabi Adam yang melanggar perjanjian kepada Allah sehingga dia diusir untuk turun ke dunia. Seandainya Nabi Adam tidak diusir, Ustaz, siapa yang akan menghuni dunia ini? Seandainya dia tetap di dalam surga, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Baik, kita jawab. Pertama, masalah hormat bendera bagaimana? Ada dua pandangan para ulama kita. Yang pertama mengatakan dia minimal hukumnya adalah tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang luar Islam, maka tidak diperbolehkan. Namun sebagian mengatakan tahiyatul alam, menghormati bendera, ya, sekedar bendera, karena kita cinta kepada negeri kita, tanah air kita, ya, maka ini sesuatu yang hukumnya mubah, hukumnya boleh, karena ini namanya bendera sudah ada sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan tahiyatul alam, hormat bendera, karena sebatas bendera, ya, bukan kita ta'zim mengagungkan bendera tersebut yang sebatas kain saja, maka kita katakan ini hukumnya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz. Tahun 2002 saya masuk asuransi Pak Ustaz. Dan kontraknya sampai 17 tahun. 18 tahun lah. Iya, terus? Nah, tiba-tiba asuransinya Baik itu saja. Kemudian pertanyaan kedua dari Amma Patihin, itu adalah penjelasan nama-nama ulul azmi minar rusul. Itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lamu, maka ketahuilah dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian andai kata Nabi Adam tidak turun ke dunia, sekira-kira siapa yang menghuni dunia ini, bumi ini? Sudah ada jin. Ya, jin lebih duluan, ya. Maka kita tidak akan seperti ini dan tidak akan jadi seperti ini. Itu sebabnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ya, menegur Adam, berdialog, mendebat Adam. Hai Adam, engkau bapak kami, engkau keluarkan kami dari surga. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Atalumuni ala amrin qad katabahullahu alaih. Apakah engkau akan mencela aku dengan suatu perkara yang Allah Azza sudah catat bagiku? Ini takdir Allah. Tapi sama sekali tidak ada dalam hadis ini ya, berdalil dengan takdir terhadap sesuatu kesalahan. Namun disebut oleh para ulama, kenapa Nabi Adam menyebut ini? Karena Adam sudah bertaubat. Jadi orang sudah bertaubat, lalu menyebutkan sudah takdir, tidak ada masalah. Tapi kalau belum bertaubat, dia mengatakan takdir Allah Azza wa Jalla, ini tidak bisa jadi alasan. Bagaimana orang seperti itu, kita gampar dia, kita pukul dia, lalu dia keberatan, kita katakan ini sudah takdir Allah. Tidak akan diterima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian 2002, ikut asuransi. Pertama, kalau ikut asuransi, harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah riba di dalamnya juga. Di samping itu, ya, dikarenakan apa? Di sini ada gharornya. Ada penipuan di dalamnya. Sampai 17 tahun katanya. Tapi bangkrut. Nah, inilah dia. Ya. Kalau sudah seperti itu, bangkrut. Apa kita tagih? Tagih dia. Ya, tapi ditagih berapa yang kita bayar itu saja. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik. Bolehkah kita langsung berdiri tambah rakaat setelah salam baru ingat bahwa kurang satu rakaat sholatnya, sedangkan pas salam baru ingat bahwa pas salam itu rakaatnya 3 rakaat? Iya, memang harus langsung berdiri takbir tambah sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan Ayi dari Cilacap, ya, kami persilahkan. Kemudian imam sholat di masjid saya apabila membaca surat pada rakaat pertama dan kedua, dia hanya potongan surat yang berbeda, apakah boleh? Kita katakan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa. Baik. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Anu, hukum memakai masker sama anu, jasadnya berdarah itu lebih mana utama? Kalau tidak ke rumah. Baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan bahwasanya kalau masalah rumah atau masjid, ya jelas di masjid, karena pahala berjamaah di masjid lebih besar. Ya, cuma perlu diperhatikan masalah ini pengendalian ya COVID, maka dilakukan ihtiraziyah, bentuk kewaspadaan. Ya, namun kalau suatu daerah aman, ya, kemudian tidak ada ilzam keharusan ya dari pemerintah, maka apa, dia rapatkan safnya, itu jauh lebih utama, karena itu wajib. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, Mak Fatin Banjarhari. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hakikatnya penjelasannya sudah kita jelaskan pada hari Ahad, tapi Abu Batin tidak hadir ngaji. Ya, maka inilah bahayanya tidak hadir menuntut ilmu sunnah ini. Ya, jadi kita katakan nyawanya orang mati syahid diletakkan di dalam tembolak burung berwarna hijau, dia akan hinggap di bawah lampu di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyawa orang beriman itu dibentuk oleh Allah menjadi burung, dia akan hinggap di pohon-pohon surga, ya. Kemudian terus seperti itu sampai dibangkitkan kelak pada hari kiamat dan kembalikan ke jasadnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 08113901100. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana orang selalu ceritakan anaknya setiap ketemu teman dan setiap kegiatan selalu diposting? Hati-hati, ini kena nanti apa itu hasad. Ya, padahal Nabi SAW sebutkan istainu ala injail hawaj bil kitman. Bantulah diri kalian untuk menyukseskan ya suatu keperluan itu dengan disembunyikan. Kenapa? Karena setiap nikmat itu ada yang hasad dan yang iri. Hati-hati nanti kalau anaknya sakit dan semisalnya ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah tidak berwudu antara maghrib nunggu isya ada waktu terus sholat. Asal tidak batal boleh. Kalau batal enggak boleh, harus mandi, harus wudu. Allah taala ala wa ala. Ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, kalau kita sholat berjamaah di masjid, kemudian pas di shof kedua ada yang di samping sebelah kanan atau yang di samping sebelah kiri, lalu sikap kita itu bagaimana, di tengah atau mengajak kedua orang itu seperti apa, Ustaz? Sebenarnya bagaimana maksudnya nih shofnya? Ah, baik. Sebelah kanan, baik. Sebelah kiri, terus sikap kita seperti apa? Baik. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu. Kita katakan bahwasanya kalau terjadi seperti itu, ajak dia, mari ke tengah, mari ke tengah sebelum mulai. Setelah itu kita mulai di tengah dari belakang imam. Jangan kita ikuti dia satu di kanan, satu di kiri, tidak. Kenapa? Kita ikuti dalil. Karena dalil itu adalah dari belakangnya imam, samping kanannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Silakan di 0811 390110. Baik, kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya. Organisasi dakwah, ya. Ya, waalaikumsalam. Baik, kita katakan mengorganisir dakwah tidak ada masalah. Asal jangan sampai dia punya ADART yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan pula kita itu menjadikan ya organisasi itu seperti agama. Yang masuk organisasi kita, kawan kita. Yang tidak masuk, lawan kita. Jadi jadikannya hanya sebatas legalitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Kalau sebagai sarana, maka ini tidak ada masalah. Itu legalitas namanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa, Ramlah dari Makassar, ya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, jangan lupa untuk dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Silakan bagi para pemirsa. Silakan yang sudah tergabung, yang dari Jawa Tengah dan yang lainnya, dari Jakarta, Sumatera, ya, Malaysia, Australia, kami persilahkan di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apakah dosa orang tua yang belikan anaknya kamera untuk keperluan kuliahnya? Ya, kalau keperluan kamera untuk kuliah hal yang mubah, tidak ada masalah. Tapi kalau dipakai untuk yang haram, maka jelas orang tuanya punya dosa yang andilnya besar. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini. Masih ada kesempatan untuk berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Bila kita mau safar sudah sholat zuhur, kemudian baru ingat mau jamak dengan asar, dan kemudian dijamak, apa boleh dijamak bila tidak ada niat dari awal sholat zuhur? Asal waktunya berbarengan, arti asal waktunya jaraknya tidak jauh, tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Untuk akhirat, sebagaimana tadi Baik, itu saja. Baik, barakallah. Jadi kita katakan bahwasanya hidup di dunia tujuan akhirat. Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, karena tujuan itu adalah tauhid, maka disiapkan fasilitas. Maka sekarang ya, apa yang Allah berikan kita di dunia ini gunakan untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan engkau untuk akhiratmu. Jangan-jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang buruk itu adalah akhirat digunakan untuk mencari dunia. Jadi yang benar, apa yang Allah berikan kita di dunia ini, itu kita gunakan untuk mencari akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, Usman ya dari Jember, kami persilahkan. Dosa ke orang tua mengenalkan anaknya dengan pemuda yang taat ibadah. Kalau laki sama laki, tidak apa, bagus. Tapi kalau dikatakan perempuan sama laki, belum tiba saatnya, ya jangan. Karena apa, ini akan membuka pintu zina nanti. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, di 0811-39-0110. Sekali lagi, di 0811-39-0110. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita beli bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.